na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me. Aku kan selalu siap penuh energi, harap di dunia yang lama ku nanti. I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me. Mula dari awal yang sangat indah, hari-harinya berjalan seperti biasa. Tak pernah ia pikirkan satu masalah, semua dilepaskan tak simpan di dalam dada. What a joyful girl, semua orang pun bilang. Seakan di otaknya hanya ada rasa riang, langkahnya cepat, tepat, penuh semangat, mengejar cita-cita di waktu tenggat. I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me. Aku kan selalu siap penuh. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu, ada sebuah bayangan yang terus mengganggu, menghantuinya baik siang maupun malam. Is it love that I'm feeling? Dia berkata, hanyalah dia yang tahu semua jawabnya. Dia tetap lanjutkan kehidupannya, tetap menjadi seorang gadis yang ceria. I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me. I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me. Aku kan selalu siap penuh energi, hadapi dunia yang lama ku nanti. I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me. Aku kan selalu siap penuh energi, hadapi dunia yang lama ku nanti. I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me. I'm free.